alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ma'asirul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jama'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktur Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Qala rahimahullah, qala Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, at-tahdhiru min talabil ilmi lid-dunya. Tahdhir, peringatan dari menuntut ilmu lid-dunya, untuk dunia. Tahdhir, peringatan di dalam menuntut ilmu karena dunia, ya, untuk mencari jabatan, belajar, di sini belajar ilmu agama agar mendapatkan kedudukan, agar mendapatkan pangkat atau mendapatkan harta. Di sini kata beliau tahzir, ini peringatan. Dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan talabul ilmi lidunya, mencari ilmu karena dunia, tujuan-tujuan dunia, ini termasuk dosa besar. Beliau memasukkan dalam kitab beliau Al-Kabair, kitab Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar, menyebutkan, kata beliau, al-kabiratu al-khamisatu wasalasun, dosa besar yang ke-35, dosa besar yang nomor 35, at-ta'allumu lid-dunya, menuntut ilmu karena dunia, menuntut ilmu agama untuk mencari dunia. Untuk mencari apa? Dunia, ya, dunia itu bisa jabatan atau pangkat atau kedudukan ataupun harta, biar dapat gaji yang banyak. Ini termasuk ad-dunya. Mencari ilmu karena dunia atau untuk dunia, ini termasuk dosa besar. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis. Kita baca dulu penjelasan dari Syekh Abdul Rahman rahimahullah. Qala rahimahullah, thumal hadar al hadar min talabil ilmi lil aghradi al fasidati wal maqasidi sayyiati. Kemudian hendaknya at-talib wal muta'allim, at-talib wal muallim, seorang murid dan guru, untuk apa? Hati-hati, waspada, al-hadara, al-hadara, hati-hatilah, waspadalah dari menuntut ilmu lil-aghrad, untuk tujuan-tujuan al-fasidah, yang rusak, wal-maqasid, dan niatan-niatan as-sayyi'ah, yang jelek. Kata beliau apa? Hati-hati dari belajar ilmu agama dengan niatan, dengan tujuan yang rusak, dengan niatan dan tujuan yang jelek. Apa itu niatan dan tujuan yang jelek, yang rusak? Qala minal mubahati, yaitu apa? Mubahah, berbangga-bangga. Saya lulusan pondok, gelar saya LC, MA, doktor. kayak S1, S2, S3, atau yang lain. Bangga, membanggakan diri di depan manusia. Ana khirijun minal jami'ah. Saya ini lulusan jami'ah lho. Jangan dipandang sebelah mata. Wal mumarah, termasuk tujuan yang jelek adalah mumarah, untuk berdebat. Belajar biar bisa berdebat, bisa mengalahkan lawan bicara. Ya, tujuannya belajar untuk apa? Biar bisa menang dalam debat. Waria, termasuk tujuan yang jelek adalah ria. Ingin dipuji, ingin disanjung. Wah, fulan lulusan pondok, mulo nek khotbah yo pinter. Pengin dapat sanjungan. Waduh, masya Allah, kiroahnya. Waduh, ya biar apa? Disanjung. Wasum'ati, didengar. Biar didengarkan orang apa? Sehingga kalau baca Al-Quran dimasukkan mikrofon, speaker, biar didengar oleh umat. Kalau berzikir dimasukkan mikrofon, biar jamaah tahu. Ini loh rajin zikir. Biar dipuji. Ya, sum'ah. Ini termasuk tujuan-tujuan yang jelek, termasuk niatan-niatan yang rusak. Pengen dia apa tadi? Pertama bangga, membanggakan diri, mubahah. Ya. Di depan siapa? Dalam hadis, di depan para ulama, depan orang pinter. Demikian juga biar menang dalam debat, dalam mira, atau dalam diskusi. Itu termasuk niat yang jelek. Riya, pengen disanjung, pengen dipuji. Demikian juga sum'ah. Wa an yaja'alahu wasilatan lil umuri dunyawiyah war riyasah. Dan dia menjadikannya, menjadikan ilmu dia, yang dia cari, yang dia tuntut tadi, sebagai wasilah, perantara. Lil umuri dunyawiyah, untuk perkara-perkara keduniaan. Apa? Biar gajinya banyak. Biar riasah diangkat menjadi pegawai. Biar diangkat jadi lurah. Ya kalau sekarang, kalau belajar agama ya biar diangkat jadi mudin. Ya. Atau jadi naib, ya. Atau jadi apa? Naib. Atau yang semisalnya. Atau biar diangkat jadi imam masjid. Atau biar diangkat jadi khatib. Ini loh khatib. Ini termasuk apa? Ilmu dijadikan wasilah untuk mendapatkan keduniaan dan kepemimpinan. Falaisat hadhi halu ahli ilmi alladzina hum ahluhu fil haqiqah. Maka ini bukanlah keadaan orang-orang yang berilmu. Belajar tujuannya ingin apa? Membanggakan diri. Belajar tujuannya biar menang debat, biar dipuji, biar disanjung. Ini bukan keadaan ahlul ilmi, orang yang membawa ilmu secara hakiki. Keadaannya bukan seperti itu. Ataupun orang yang dia belajar agama biar mendapatkan kedudukan ataupun jabatan. Ini bukan keadaan orang yang berilmu yang hakiki, yang sebenarnya. وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي أَغْرَاضِهِ السَّيِّئَةِ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Maka barang siapa yang menuntut ilmu atau yang menggunakan ilmu, ya belajar, atau yang sudah dapat ilmu, ya sudah punya gelar, kemudian menggunakan ilmu yang dia dapatkan untuk tujuan-tujuan yang jelek. Apa tujuan jelek? Sebagaimana disebutkan di depan, bangga diri, menang dalam debat, pengen disanjung, pengen dipuji. Falaisa lahu, maka tidak ada bagi dia, fil akhirati, di akhirat, min khalaq. Khalaq en nasib, tidak ada bagian di akhirat. Yaitu maksudnya dia masuk ke dalam neraka. Sebagaimana hadis yang banyak di antara yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Di antara hadis yang boleh disebutkan adalah man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah yakni rihaha. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibn Hibban, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu dari ilmu yang dicari dengannya wajah Allah, ilmu agama, dia tidak mencarinya, tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan aradun minad dunya, barang-barang dari dunia. Barang apa barang-barang dunia? Ya jabatan, ataupun kedudukan, ataupun pangkat, ataupun harta. Orang yang mempelajari ilmu agama untuk mendapatkan jabatan, kedudukan, ataupun harta, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mendapatkan bau wanginya surga pada hari kiamat. Arfa yakni rihaha, bau wanginya surga. Di sini Rasulullah mengancam, memberikan ancaman orang yang menuntut ilmu karena dunia. Ancamannya apa? Tidak mendapatkan bau wanginya surga. Baunya saja tidak dapat, apalagi masuk ke surga. Ini ancaman bahwa orang yang menuntut ilmu agama karena niatan-niatan dunia tidak mendapatkan surga. Padahal asalnya apa? Rasulullah mengatakan ilmu itu mengantarkan masuk ke dalam surga. Bagi siapa ini? Berarti yang ikhlas di dalam belajar, yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian hadis yang beliau sebutkan yang berikutnya adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Pada kisahnya tiga orang yang pertama kali diseret, disungkurkan ke dalam neraka, yushabuna ilan nar, diseret wajahnya terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka. Salah satunya adalah alim, orang yang berilmu, orang yang belajar. Untuk apa dia belajar? Kata Allah apa? Innama ta'allamta liyuqala alimun. Yang orang itu beralasan, oh saya belajar karena engkau ya Allah mencari wajahmu. Kemudian kata Allah apa? Kadzabta, engkau dusta. Innama ta'allamta liyuqala alimun. Engkau hanya saja engkau belajar agar engkau dikatakan sebagai alim. Niatnya apa? Mendapatkan pujian, riya, berbangga, membanggakan diri di hadapan manusia. Waqad qil, dan itu sungguh telah dikatakan ketika di dunia. Jadi dikatakan fulan alim, fulan lulusan jami'ah, fulan gelarnya ini dan itu, sudah dikatakan ketika di dunia. Dan ketika di akhirat pada hari kiamat disungkurkan ke dalam neraka. Kenapa? Mencari ilmu karena dunia, tidak ikhlas. Kemudian hadis yang berikutnya yang bisa kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tata'allamu al-ilma litubahu bihil ulama au tumaru bihil sufaha. Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakan diri di depan para ulama. Antum rijal, nahnu rijal. Kalian berilmu, saya juga berilmu, saya juga lulusan pondok, saya juga punya gelar, saya juga lulusan jami'ah. Membanggakan diri. Au tumaru bihi sufa, janganlah kalian menuntut ilmu untuk apa? Membantah orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh. Tujuan belajarnya untuk berbantah-bantahan, mirok, jidal. Wal yatahayyazu bihil majalis, dan janganlah kalian menuntut ilmu untuk apa? Biar ada majelis-majelis yang khusus dengannya, yaitu punya halaqah, punya murid, biar jadi guru. Faman fa'ala dzalika fannaru annaru annaru masrah. Maka barang siapa yang melakukan yang seperti itu, belajar karena ingin apa? Membanggakan diri di depan manusia, membanggakan diri di depan ulama. Belajar agama niatnya untuk berbantah-bantahan, untuk debat. Belajar agama biar apa? Niatnya bisa punya murid, biar dijadikan guru, dijadikan ustaz, dijadikan kiai. Yang melakukan seperti itu, maka balasannya adalah neraka. Neraka dan neraka balasan dia. Kemudian hadis yang beliau sebutkan berikutnya hampir sama. Yang ini merupakan peringatan bagi kita agar belajar dengan apa? Ikhlas. Belajar itu apa? Dengan ikhlas. Niatnya adalah mencari wajah Allah, bukan niatan-niatan yang lain. Maka beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan bahwa belajar karena ingin mencari dunia ini termasuk dosa besar. Dan ini mengingatkan kita sebagaimana di awal bahwa belajar itu harus ikhlas. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Belajar agama, ilmu agama itu tidak ada yang sebanding dengannya sesuatu pun. Artinya itu yang paling tinggi. Bagi siapa? Bagi orang yang benar niatnya. Niat yang benar itu apa? Ketika Imam Muhammad ditanya, bagaimana niat yang benar? Yaitu li raf'i jahli an-nafsihi wa an-ghairihi, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Biar tidak bodoh. Kamu belajar untuk apa? Ya saya biar tahu, biar saya tidak bodoh. Ini termasuk niat yang benar. Demikian juga belajar untuk menghilangkan kebodohan pada masyarakat, pada orang lain, anak, istri, dan orang-orang yang di sekitarnya. Biar mereka tahu, setelah tahu disebarkan, disampaikan kepada mereka. Sehingga mereka tahu, oh ternyata ibadah itu yang benar demikian. Ternyata berdoa yang benar demikian. itu niat yang benar. Niat yang sahih, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini mengingatkan kita bahwa belajar itu harus ikhlas. Belajar itu harus apa? Ikhlas. Dan bagaimana cara belajar supaya bisa ikhlas? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Syarah Khilyah Thalibil Ilm, yang semoga kita bisa membacanya. Bisa ikhlas di dalam belajar menuntut ilmu ini dengan melakukan beberapa perkara. Agar bisa ikhlas di dalam menuntut ilmu ini melakukan beberapa perkara. Yang pertama, niat dia belajar adalah melaksanakan perintah Allah. Agar belajarnya bisa ikhlas, apa kata beliau? Yang pertama, niat dia belajar untuk melaksanakan perintah Allah. Karena Allah mengatakan apa? Iqra, bacalah. Dia yang lain mengatakan fa'lam, ketahuilah. Ini perintah untuk belajar. Yang kedua, perkara yang menjadikan bisa ikhlas dalam belajar adalah niat untuk, niat dengan belajarnya untuk menjaga syariat Allah. Karena syariat Allah tidak akan terjaga kecuali dengan ilmu. Niat dia belajar untuk menjaga syariat Allah. Yang ketiga, niat dia belajar untuk membela syariat Allah. Kalau yang kedua menjaga, yang ketiga ad-difa', himayatu syariah wa difa'u anha, membentengi syariat dan membela syariat. Dan yang keempat, yang terakhir, niat dia belajar adalah dalam rangka mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antan wiya bidzalika ittiba'a syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niat dia belajar untuk mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu empat perkara yang menjadikan seseorang bisa ikhlas di dalam belajar. Semoga kita dimasukkan oleh Allah termasuk mereka, dan kita dapatkan satu bab yang bagus di dalam kitab Taqrib An-Nawawi yang disarah oleh As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Tadribu Ar-Rawi, kitab Mustalah Hadis, yang menjelaskan bab ini. Yang mudah-mudahan kita bisa membaca. Di sini ada kitab, kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib milik An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi semua sudah kenal, sedangkan As-Suyuti semua insyaallah tahu. As-Suyuti punya gelar, disebut dengan gelar Jalaluddin, yaitu salah satu penulis kitab apa? Tafsir Jalalain. Salah satu penulisnya adalah As-Suyuti. Sebagian orang menggelari imam, Imam Suyuti, tapi dikarenakan beliau adalah seorang sufi, dikatakan sufiyun jildun, sufi yang tulen, maka dikatakan Al-Hafidh As-Suyuti, bukan Al-Imam As-Suyuti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa membacanya. Subhanallahi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.